Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majlis ini, melanjutkan pelajaran tinggi kita dengan membaca buku Maqam fi Adillatil Ahkam karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih di kitab Tahawah bab sifatul wudu, kitab suci bab tata cara wudu. Berikutnya hadisnya akan kita baca pendek sekali. Qala Al-Hafidz rahimahullah wa in wa an Utsman radhiyallahu anhu qala innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yuqallidu lihyatahu fil wudu. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahharu ibnu Huzaimah, dan hadis diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Utsman berkata, inna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dulu yukhallilu menyeka-nyeka lihyatahu jenggotnya fil wudhu'i ketika wudhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menyeka-nyeka lihyat atau jenggotnya di dalam berwudhu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Mensahihkan hadis ini datang dari banyak sahabat, semakna seperti datang dari Anas bin Malik, Aisyah, Ali, Ammar, Ummu Salamah, Abu Ayyub, wa Abu Umamah, dan yang lainnya meriwayatkan hadis yang misal dengan hadis yang pendek ini. Ini kan terkait dengan wudu. Begitu tadi kita sebutkan sahabat-sahabatnya, Anas, Aisyah, Ali, Ammar, Ummu Salamah, Abu Ayyub, Abu Umamah, dan yang lainnya yang belum disebutkan, menunjukkan betul-betul banyak sahabat meriwayatkan hadis tentang tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sifatnya komplit semua wudu dalam arti dari awal wudu sampai akhir wudu, maupun yang menyebutkan sebagian potongan-potongan dari tata cara atau kafiat wudu. Seperti yang telah disinggung di pertemuan sebelumnya, ini menunjukkan perhatian yang besar para ulama, terkhusus para sahabat, dengan wudu ini, dengan wudu, sehingga mereka memiliki banyak riwayat terkait dengan wudu ini. Tidak seperti banyaknya perkara-perkara yang lain, tapi wudu memiliki riwayat yang banyak tersendiri. Padahal kalau kita melihat wudu adalah praktis, artinya bukan hal yang berat. Akan tadi dengan banyaknya riwayat para sahabat terhadap wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan tinggi perhatian mereka terhadap pelajaran wudu ini, karena merupakan tiket syarat sahnya sholat. Apa gunanya sholat kalau wudunya tidak sah? La yaqbalullah sholata bi ghairi tahur. Allah tidak menerima sholat yang kita tanpa wudu. Tanpa wudu. Nah ini, di sini Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan, dan di awal hadis wudu sudah kita baca secara lengkap riwayat dari Utsman bin Affan mencontohkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ini adalah potongan di mana kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika berwudu menyeka-nyeka lihiyahnya, jenggotnya. Di sini menunjukkan bahwasannya disunnahkan menyeka-nyeka jenggot ketika seseorang berwudu, bagi yang memiliki jenggot. Yang tidak memiliki jenggot tentunya apa yang mau tetap. Tentunya tersirat di dalam hadis ini sunnahnya memelihara jenggot. Sunnahnya memelihara jenggot. Nabi kita, Rasul, suri tauladan terbaik kita punya jenggot. Mana? Ya di sini beliau menyeka-nyeka jenggotnya. Kalau tidak punya jenggot, tidak mungkin ada riwayat menyeka-nyeka jenggot. Ditambah lagi riwayat-riwayat yang lain, memang ada perintah untuk memelihara dan membiarkan jenggot tumbuh. Akul lihya wakusus sawari, biarkan lihya ini tumbuh. Atau peliharalah jenggot, lihya itulah jenggot, dan guntinglah kumis, jangan dibalik. Kumis yang dipanjangkan, jenggot yang dikerok. Ini menyelisihi yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumis dirapikan, dipotong, itu termasuk daripada sunan fitrah, memotong kumis. Sedangkan memelihara dan membiarkan jenggot itu termasuk yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dianjurkan. Dan di antara kegunaan daripada memiliki jenggot, bisa melaksanakan sunnah ini, menyeka-nyeka jenggot ketika berwudu. Ketika berwudu, di antara faedah yang disebutkan dalam hadis ini terkait dengan menyeka-nyeka jenggot, ketika berwudu, di mana tempatnya, artinya saatnya, yaitu ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, karena jingga tersebut tumbuhnya di bagian wajah, itu zahirnya, bawakannya menyeka-nyeka jenggot itu beriringan dengan seseorang membantu wajahnya di saat dia berwudu. Kemudian terkait dengan masalah ini, apa hukumnya membasuh kulit ataupun wajah yang tertutup oleh jenggot? Apakah air tersebut harus masuk ke dalam yang tertutup oleh jenggot tersebut atau tidak harus? Di sini terlepas pertama ya tadi, terlepas jenggotnya lebat maupun jarang, tipis, sunnah menyeka jenggot tetap berlaku. Tapi apakah wajib untuk seseorang memasukkan air ke bagian yang tertutup oleh jenggotnya, di antara caranya dengan menyeka-nyeka ini supaya air tersebut mengenai kulit yang tertutup oleh ataupun bagian wajah yang tertutup oleh jenggot ini? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya bulu, misal jenggot dan yang semisalnya, yang menutupi bagian daripada wajah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, an yakuna khafifan, yang relatif tipis. Tipis dalam arti terlihat kulitnya, terlihat kulit wajahnya oleh orang yang ada di depannya ketika berhadapan. Ini ya seperti inilah kurang lebih. Kita bisa melihat namanya kulit dagu masih terhitung tipis. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama wajib untuk membantu, artinya air tersebut mengenai bagian dalam dari wajahnya. Dan juga kalau tipis itu artinya ketika seorang meraupkan air wajahnya, pasti itu akan mengalir di celah-celah jenggot lagi, karena jenggotnya itu tidak menghalangi masuknya air ketika jenggotnya itu tipis. Baik mandi maupun wudu dalam kondisi seperti ini harus basah. Apa yang dibalik kulit yang dibalik jenggotnya tersebut. Terlebih mandi. Jika dia tebal, lebat, brewoknya itu lebat. Kategori lebat itu tidak nampak oleh orang yang di depannya kulit wajahnya, karena tertutup oleh rambut jenggotnya ini. Untuk yang ini, yang lebih rajih daripada pendapat para ulama adalah dia membasuh bagian luarnya yang paling bawah. Artinya basah jenggotnya, tidak wajib untuk dia sampai memasukkan air dalam ke dalam kulit yang dibalik jenggot tersebut. Karena cukup wajahnya itu adalah yang nampak dari depan. Yang nampak dari depan. Tapi sunnah hukumnya dia menyegah berdasarkan hadis ini. Ini untuk wudu, tapi untuk mandi berdasarkan hadis Nabi SAW memerintahkan untuk sampainya air ke kulit, tubuh, basarah istilahnya, maka mandi lebih daripada itu. Wajib untuk air tersebut masuk ke dalam dan membasahi bagian dalam daripada wajah yang tertutup oleh rambutnya, seperti hanya kepala. Ketika mandi juga harus masuk air tersebut ke dalam, bagian dalam daripada yang tertutup oleh rambutnya. Ini terkait dengan jenggot. Ada beda. Kalau tipis yang terlihat dari depan kulit wajahnya, maka ini wajib tentunya dibasah. Dibasah yang bagian dalamnya. Mungkin tidak cukup dia hanya sekitar mengusap, tapi harus basah seperti wajahnya itu basah. Karena terlihat bagian kulit wajahnya tersebut. Kalau tebal, maka yang dikatakan wajah itu adalah bagian yang nampak. Nah, yang dibasuh adalah bagian rambutnya saja. Ada pun yang dalam tidak wajib tapi sunnah. Untuk wudu, sedangkan untuk mandi juga sama halnya. Membasahi bagian dalamnya dengan cara menyeka lebih maksimal, seperti hanya dia menyeka-nyeka rambutnya di saat dia mandi, mandi wajib. Kemudian ini terkait dengan hadis yang kana yuqallilu lihyatahu fil wudu. Artinya di antara yang mendapat perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu adalah menyeka-nyeka lihyahnya, karena ini adalah sifatnya bukan perintah tapi adalah perbuatan. Para ulama tidak sampai mengatakannya itu wajib, walaupun ada. Dia hanya sebatas istihbah. Batas istihbah, menyeka-nyeka jenggot ketika seseorang berwudu di saat dia membantu wajahnya. Selesai info hadis ini, keterangannya hanya sebatas itu insyaallah. Berikutnya kita masuk ke hadis yang setelahnya. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utiya bi sulusain mutin faja'ala yadruku biro'aini akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Huzaimah dan hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya 2/3 mud. 2/3 mud. Tidak sampai 1 mud. 2/3 mud. Air. Maka beliau menyeka-nyeka lengannya, lengan bawah, menyeka-nyeka dengan air tersebut lengannya dengan air. Ya dulu dan kata ya dulu menyeka-nyeka. Seperti tadi juga Nabi SAW menyeka-nyeka lehiannya, bukan dia atau seperti hadis kemarin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisa-nyisa jari jemarinya. Kalau dalam itu lebih ke menggosok. Adalah itu maknanya lebih ke menggosok. Kalau menyeka, yuhallil, tahlil itu adalah menyeka jari, antara jari, antara rambut. Ini dengan menyeka. Tapi kalau dan kata itu menggosok. Seperti itu. Nah, di sini air yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk wudhu relatif sedikit sekali, hanya 2/3 mud, 2/3 mud. Satu mud itu bagi dua telapak tangan orang yang tentunya besar ya, telapak tangannya orang Arab dululah. Ya kalau kurang lebih kalau nakar berat itu 7 on. Takaran yang memuati atau bisa diisi 7 on berat. Satu mud itu dari telapak yang kita ketahui dan takaran mud yang kita pernah datangi. Tidak sampai 1 liter. Tidak sampai 1 liter, itu 1 mud. Nah ini 2/3. 2/3. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengannya. Dalam kondisi seperti ini tentunya seseorang ya hemat air. Dan bisa dilakukan dengan berwudu sekali tiap anggota wudunya supaya mencukupi. Karena ini termasuk yang minim atau sedikit daripada air yang dia pakai untuk berwudu. Lebih menghemat lagi kalau dia menggunakan kop, sarung kaki. Walaupun kop itu asal dari kulit, sarung kaki yang terbuat dari kulit, tapi berlaku juga untuk kaus kaki, walaupun dari kain. Itu kan tidak perlu membasuh kaki lagi ketika dia memakai kop itu dalam keadaan sudah berwudu, kemudian dia pakai, kemudian berikutnya dia ingin berwudu lagi karena sudah batal, cukup dia usap di atas kakinya tersebut, di atas kopnya tersebut, sekali saja. Nah ini lebih memungkinkan lagi untuk cukup. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara yang sering menggunakan kop, terutama ketika safar, bisa 3 hari sekarang boleh tidak melepas kopnya. Dia berwudu untuk kakinya tidak perlu dibasuh, tapi cukup diusap selama 3 hari tersebut. Tapi kalau tidak safar, maka hanya cuma sehari semalam. Cuma sehari semalam. Nah, lebih hemat air. Lebih hemat air dan lebih memungkinkan seseorang untuk berwudu di ketika di pesawat dengan menggunakan air wudu yang ada di air yang ada di apa namanya toilet pesawat ketika seperti ini. Karena 2/3 mud ini relatif sedikit. Namun demikian tetap bisa seseorang membuang kakinya dengan menghemat air. Contohnya membasuh wajah cukup sekali air yang dia ambil. Mungkin di awal dengan berkumur cukup sekali. Yang sunah-sunah dilewatkan, misalnya membasuh telapak tangan di awal kan batas sunah hukumnya, tidak sampai wajib. Nanti cukup diwakili dengan ketika membasuh tangan di saat rukun wudu setelah membasuh wajah, kepala ya memang cuma sekali diusap, tangan masing-masing sekali-sekali, Nah, ini di antara tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika air relatif sedikit adalah dengan digosok lengannya tersebut, digosok. Artinya supaya membasahi anggota tersebut lebih menyeluruh, tidak sekedar disiram tanpa disertai dengan gosok. Dan biasanya kita ya, walaupun air banyak pun kita menggosok juga. Menggosok juga bagian-bagian seperti tangan yang ditegak dan kemarin. Nah, apalagi sedikit. Apalagi sedikit. Nah, di sini di antara faedah yang akan kita petik. Pertama adalah tetap disyariatkan berwudu ketika seseorang hanya memiliki air 2/3 mut. Kurang lebih setengah liter. Kurang lebih setengah liter. Tetap berwudu, tidak beralih ke tayamum. Karena dia terhitungnya adalah mendapati air. Boleh bertayamum? Fa in lam tajidu ma fatayammamu. Kalau kalian tidak mendapatkan air, baru bertayamum. Ini mendapati air. Walaupun mohon maaf cuma setengah liter ya, kurang lebih. Ya, kalau ini banyak 600 mili. Atau mohon itu kurang lebih ya 7 satu mut ya, hampir seperti ini. Satu mut hampir seperti ini. Nah, ini 2/3-nya. 2/3-nya. 500 mili. Tetap dipakai untuk berwudu. Kecuali kalau tidak ada lain kecuali itu untuk minumnya, prioritas minum lebih utama. Prioritas minum lebih utama. Ya, kalau itu mana yang dia dahulukan. Kecuali kalau dia punya apa namanya kemungkinan ada nanti air minum akan ada. Nilai tetap wajib untuk dia makanya untuk berwudu. Tidak beralih kepada tayamum. Kemudian ditakar disyariatkan untuk hemat di dalam menggunakan air meskipun dipakai untuk bersuci, yang itu merupakan syarat tahtolah seseorang, maka dianjurkan untuk seorang hemat air. Wah, air ini banyak bukan menimpa ruang. Tidak, hemat air termasuk bagian daripada syukur nikmat. Makanya ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, jaa aqrabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada arhadun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaluhu alimu bertanya tentang wudhu. Fa'arahu salatan salatan. Maka Nabi perlihatkan kepadanya wudhu tiga kali wajah, tiga kali tangan, kiri kanan, kepala tetap satu kali ya mengusapnya. Bagaimana dalam hadis yang kita baca kemarin, kaki kiri kanan kirinya tiga kali. Kemudian Nabi SAW berkata setelah menghilangkan wudunya, hadzal wudu faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa dzalama. Ini wudu. Wudu seperti ini, barang siapa yang melebihi dari ini, maka dia telah berbuat jelek, telah berbuat salah, melampaui dan dolim. Ini mentang-mentang air melimpah ruah, kita berwudu melampaui batas, maka ini termasuk tidak disyukuri nikmat. Nikmat ini akan terasa berharga ketika kita tidak mendapatinya. Di saat minim air, terasa betapa berharganya nikmat air. Di saat melimpah ruah, kita tidak merasa nikmat ini berharga. Begitu. Yang jelas demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam berwudu maupun mandi wajib sekalipun. Akan datang mungkin riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi wajib hanya menggunakan satu sok air 4 kali 5. Satu sok 4 kali mud. Mud itu ya 2 tampukan tangan. Laki-laki yang besar tentunya normal, bukan apa namanya postur orang Indonesia tadi yang sekarang ini, dulu kreatif lebih besar. Ya kurang lebih 4 kali inilah satu sok. Bisa untuk mandi. Mandi wajib lagi. Yang relatif harus basah seluruh bagian tubuhnya. Nah ini menunjukkan hematnya Rasulullah SAW dalam menggunakan air. Nah hadis ini juga. Hadis ini tidak menunjukkan air cuma 2/3 itu saja. Bisa jadi ada air-air yang lain. Tapi Nabi SAW diberikan kepadanya 2/3. Dan beliau bisa berwudu dengannya. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam bersuci diutamakan untuk hemat air. Kemudian di antara yang digunakan di dalam berwudu adalah istibah mudah di akbari wudu. Disunahkan menggosok dengan tangan anggota wudu yang dia siram dengan air tadi, digosok supaya lebih merata dan lebih membantu untuk hemat air dengan digosok. Hukumnya sunnah kalau air tersebut bisa merata ketika tidak digosok. Sebenarnya kita bisa berwudu, misalnya itu aja hukumnya, bisa menyeluruh tangan misalnya dikucurkan di bawah keran itu menyeluruh, bisa menyeluruh, maka menggosok hukumnya sebatas sunnah. Tapi apabila wudu tidak akan bisa menyeluruh, kenanya air ke seluruh anggota wudu, maka wajib menggosok ini. Kenapa dikatakan wajib? Mala yatimul wajibu illa bihi bahwal wajib. Yang kewajiban membasahi seluruh anggota wudunya ini tidak tercapai kecuali dengan digosok, berarti menggosoknya ini bisa jadi wajib. Karena dia adalah sebagai sebab untuk wudunya itu lebih sempurna. Kemudian ini untuk wudu. Kemudian yang ke mandi juga demikian ya. Mandi juga demikian. Yang sah-sah saja kita di pinggir sungai nyemplung walaupun tidak mengosok badan karena sudah yakin sudah terbasahi air badan kita seluruh tubuh. Tapi tetap sunahnya menggosok, menyika-nyika rambut, menyika-nyika jari, menyika-nyika jari. Nah, kalau misalnya airnya minim, limit airnya misalnya sedikit, tidak akan terbasahi seluruh tubuh dengan air kecuali dengan dibasuh, digosok, dilewatkan tangan air tersebut ke anggota-anggota yang mungkin dianggap sulit terkena air, pusar, lekukan-lekukan antara siku, lutut gitu, balik lutut, di balik lengan, tumis, antara telah jari-jemari, leher, bagian belakang, itu kan relatif, apalagi yang mohon maaf mungkin gemuk, banyak lipatan-lipatan di tubuhnya, perlu dibantu dengan digosok ini. Bisa jadi wajib ini demi mendatangkan air ke bagian-bagian yang berpotensi tidak terlewatkan oleh air ketika tidak digosok. Kemudian di antara faedah yang disebutkan al-afdhal wa iktija' bin nabi fi mithli hadhihi al-kamiyyati fi ma'in. Lebih utamanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kadar jumlah air ketika berwudu. 1 mud, 2/3 mud. Walaupun ya la tadruh aziyah dan tu aliyasira tidak mengapa lebih. Lebih sekedarnya itu tidak mengapa. Namun yang dilarang itu adalah al-israf. Al-israf bisa jadi haram. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Israf kubadir. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Innal mubadzirina kana min ikhwani syayatin. Mubadzir termasuk temannya atau saudaranya setan. Makanya dilarang berwudu lebih daripada 3. Lebih daripada 3. Bukan hal yang baik. Kalau bukan lebih sempurna, lebih indah. Ada batasnya. Faman jada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Yang lebih daripada ini, itu Nabi Muhammad SAW mencontohkan 3-3. Maka tunggu dia sudah salah. Sudah melampaui doli. Hitungnya doli. Ya karena israf tadi. Melampaui batas. Mubadir. Ada khilaf para ulama tentang hukum menggosok anggota wudhu. Demikian juga ketika mandi. Maka rinciannya tadi yang telah kita singgung. Memang Imam Ahmad berpendapat tidak wajib. Kalau Imam Malik mengatakan wajib, namun rinciannya tadi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan istighfar. Perintah beliau adalah membasuh, bukan menggosok. Akan tetapi jika air tidak bisa sampai ke bagian-bagian tertentu daripada kulit badan seseorang, tubuh seseorang, anggota wudunya, anggota mandinya, kecuali dengan digosok, maka ini hukumnya wajib. Bukan karena hadis ini yang menyebutkan Nabi SAW menggosok, tapi dari sisi isbab, asbihul wudu, sempurnakanlah berwudu. Sempurna ini adalah terkenai semua bagian-bagian anggota wudu. Ini tidak banyak keterangan terkait dengan hadis ini. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Yang hadis berikutnya ini sudah disinggung ketika pembahasan mengusap kepala, yaitu menyertakan telinga di dalam mengusap kepala. Qala al-Hafiz rahimahullah wa an Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqutu li udunayhi ma'an ghayra al-ma'i alladhi aqadahu li ra'sihi akhrajahu al-Baihaqi wa huwa inda mutlimin min hadzal wajhi bi lafzi wa mata bi ra'sihi bi ma'in ghayri fakhri yadayhi wa huwa al-mahfuz. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid tentang wudu di antara yang lengkap. Seperti hadis Utsman. Banyaknya tata cara wudu itu diambil dari hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Utsman bin Affan. Nah, di sini diriwayatkan beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk kedua telinganya selain daripada air yang dipakai untuk mengusap kepalanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Padahal asal hadis ini ada di riwayat Muslim. Di riwayat yang Muslim yang lebih sahih. Dengan bunyi Nabi mengusap kepalanya dengan air selain dari sisa kedua tangannya. Dan itu yang benar. Maka hadis yang mengambil air untuk telinga selain daripada air dipakai untuk mengusap kepala, ini terhitung dhaif oleh para ulama. Menyelisihi riwayat yang lebih sahih. Riwayat yang lebih sahih adalah yang Rasulullah ambil air baru itu adalah untuk mengusap kepala, bukan menggunakan sisa yang dipakai membasuh tangan. Adapun untuk telinga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusapnya bersamaan dengan mengusap kepala satu air. Dan ini yang lebih rajih dari pendapat para ulama bahwasannya untuk mengusap kepala maka menggunakan air baru, tidak dengan sisa membasuh tangan. Walaupun demikian, sah-sah saja seseorang tanpa ngambil lagi setelah dia membasuh tangannya langsung dia usap kepalanya, karena masih ada basah-basah air yang namanya mengusap tidak butuh air yang banyak. Tapi afdalnya dia mengambil air baru, walaupun tidak wajib mengambil air baru, untuk dia pakai untuk mengusap kepalanya, lanjut dengan mengusap telinganya, dan sunahnya tidak perlu mengambil air untuk mengusap telinganya dengan air yang baru. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyertakan telinga bersama dengan kepala, karena al udhunu minar ra'si, telinga termasuk daripada kepala. Ini pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat faedahnya terkait dengan tata cara wudu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.